ngarep ngarep kalangkang heulang, asa pamohalan pisang, boro-boro kalangkang heulang nage pan geus langka, heulang nage pan geus langka. Hirup di jaman ayeuna kudu pinuh kasabaran, tong ngilap sholat jeung doa pilampah dina waktuna, pilampah dina waktuna, dina waktuna. Jauhan nafsu nu teu pugu mangpaatkeun sesa umur, lobaan amal ibadah salamet dunya akhirat, selamat dunia akhirat, dunia akhirat. Mun minta ulah keur butuh, eling tong keur susah kungkul, kudu sering istighfar nada nada pangampunan, nada-nada pangampunan, pangampunan. Ngarep kalangkang heulang, asa pamohalan pisan, boro-boro kalangkangna heulang nage pan geus langka, heulang nage pan geus langka. Hirup di jaman ayeuna kudu pinuh kasabaran, tong hilap sholat jeung doa pilampah dina waktuna, pilampah dina waktuna, dina waktuna. Jauhan nafsu tepugu mangpaatkeun sesa umur, lobaan amal ibadah salamat dunya akhirat, selamat dunya akhirat. Mun minta ulah keur butuh, eling tong keur susah kungkul, kudu sering istighfar neda pangampunan, neda pangampunan.